بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kitab tauhid beserta syarahnya, yang mana pada pertemuan ini kita memasuki bab man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bi ghairi hisab. Barang siapa yang merealisasikan at-tauhid, maka dia masuk ke dalam surga tanpa hisab. Dalam pelajaran yang lalu kita sudah membaca ayat yang disebutkan oleh al-muallif, beliau menyebutkan dua ayat. Yang pertama yaitu ayat dalam surah An-Nahl ayat yang ke-120, dan juga ayat dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-59. Kemudian kita telah membaca hadis yang disebutkan, yaitu hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengenai orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kita kembali membaca hadis ini karena kita belum menyelesaikannya. Qala An Husain ibn Abdurrahman qala kuntu 'inda Sa'id ibn Jubair. Dari Husain bin Abdurrahman, beliau berkata, dahulu aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Faqala ayyukum ra'al kawqab alladhi inqadhal barihah? Siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh tadi malam? Faqultu ana. Aku menjawab, saya. Yaitu Husain bin Abdurrahman. Thumma qultu, kemudian aku mengatakan, ama inni lam akun fi salatin. Ketahuilah, sesungguhnya aku bukan berada dalam sebuah salat. Walakinni ludightu, namun aku disengat, yakni oleh binatang yang berbisa. Qala fama sana'ta, beliau mengatakan, lantas apa yang engkau perbuat? Qultu irtaqaitu, aku menjawab, aku melakukan ar-ruqyah. Ar-ruqyah adalah membacakan ayat Al-Quran ataupun doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah satu anggota badan yang sakit. Qala fama hamalaka ala dhalik, lantas apa yang membuatmu melakukan yang demikian itu? Qultu hadithun haddatsanahu Syu'bi, aku menjawab, yaitu sebuah hadis Asy-Sya'bi yang telah menceritakannya kepada kami. Qala wa ma haddatsakum, beliau bertanya, yaitu Sa'id bin Jubair, apa yang telah dia ceritakan kepada kalian? Qultu haddatsana an Buraidah bin Al-Husayb, dia telah menceritakan kepada kami dari Buraidah bin Al-Husayb, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, la ruqyata illa min aynin aw humah. Beliau membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ruqyata illa min aynin aw humah, tidak ada ruqyah kecuali karena ain, sorotan mata yang jahat, atau karena humah, yaitu demam yang disebabkan oleh sengatan binatang yang berbisa seperti kalajengking, ular, maupun yang selainnya. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami', sungguh telah berbuat baik orang yang sampai kepada apa yang dia dengar, melakukan apa yang dia dengar. Walakin haddatsana Ibnu Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qal, namun telah menceritakan kepada kami Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, uridat alayyal umam, telah ditampakkan kepadaku umat-umat manusia. Faraaitun nabiyya wa ma hurrat, maka aku melihat seorang nabi bersamanya ada sekumpulan orang. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwa ar-rahtu yaitu sekumpulan orang sejumlah antara 3 sampai 9 orang. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan, dan seorang nabi bersamanya ada 1 dan 2 orang saja. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, ada pula seorang nabi yang tidak seorang pun bersamanya. Idh rufi'a li sawadun 'azim fadhanantu annahum ummati, tiba-tiba diangkat ke hadapanku segolongan yang besar, maka aku menyangka bahwasanya mereka adalah umatku. Faqilali hadza Musa wa qaumuh, maka dinyatakan kepadaku ini adalah Musa dan kaumnya. Fanadhartu, maka aku pun melihat. Fa idza sawadun 'adzim, ternyata ada golongan besar yang lainnya. Faqila li hadhihi ummatuk, maka dinyatakan kepadaku inilah baru umatmu. Wa ma'ahum 70,000 yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala 'adzab, bersama mereka ada 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Nah, sini saya akan meralat sedikit keterangan dalam pelajaran yang lalu. Saya diingatkan oleh sebagian ikhwan, bukankah 70,000 orang ini termasuk dari golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya na'am, bahwa 70,000 orang ini adalah dari golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dari umat manusia secara menyeluruh. Jadi kalau dalam pelajaran lalu saya menerangkan bahwa ini mulai dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, yang benar adalah ini jumlah hanya dari umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'ahum, dan bersama mereka 70,000 yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala 'adzab, bersama mereka ada 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa 'adzab. Pernyataan bersama mereka, yang dimaksud mereka adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan, bahwa bersama setiap jumlah 1,000 ditambahkan 70,000 orang yang lainnya. Naam. Sehingga kalau dijumlahkan secara keseluruhan, mereka ada 4,970,000 orang. Taib. Qala thumma nahadha fadakhala manzilah, kemudian beliau bangkit, maka beliau masuk ke dalam rumahnya. Fakhadha an-nasu fi ulaik, maka manusia mulai berbincang-bincang mengenai mereka itu, yaitu siapa yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Faqala ba'dhum, maka sebagian mereka menyatakan, fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barangkali mereka itu adalah orang-orang yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dhum, sebagian yang lain mengatakan, fala'allahum alladhina wulidu fil Islam falam yushriku billahi syai'an, barangkali mereka itu adalah orang-orang yang dilahirkan di dalam Islam dan mereka tidak pernah berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Wa dzakaru asya'a, mereka menyebutkan hal-hal yang lainnya. Fa kharaja 'alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keluar menemui mereka. Lantas mereka memberitakan kepada beliau. Faqala, maka beliau menjawab, humul ladzina la yastarqun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka adalah orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah. Datang dalam sebagian riwayat, la yarqun, mereka tidak meruqyah, Tapi riwayah itu adalah riwayah syadzah, riwayah yang ganjil. Yang benar adalah yang disebutkan di dalam as-sahihain, yaitu dalam riwayat ini mereka la yastarqun, tidak minta untuk diruqyah, bukan yang tidak meruqyah. Qala wala yaqtawun, dan mereka tidak melakukan pengobatan dengan cara kay, yaitu pengobatan dengan cara menancapkan atau meletakkan besi panas pada sebagian anggota tubuh untuk mengobati penyakit. Qala wala yatatayyarun, dan mereka tidak mengundi nasib dengan arah terbangnya burung. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Faqama Uqqashah bin Mihsan, maka bangkitlah Uqqashah bin Mihsan. Ya. Faqala ya Rasulullah, maka dia berkata, wahai Rasulullah, ud'ullaha ayyaja'alani minhum, doakanlah kepada Allah semoga aku Allah jadikan dari golongan mereka. Qala anta minhum, beliau menjawab, engkau dari golongan mereka. Thumma qama rajulun akhar, kemudian bangkitlah orang lain. Faqala ud'ullaha ayyaja'alani minhum, lantas orang itu berkata, doakanlah kepada Allah semoga Allah menjadikan aku dari golongan mereka. Faqala sabaqaka biha Uqqashah, engkau telah didahului dengan permintaan itu oleh Uqqashah. Hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Taib, fihi masail, dalam bab ini ada beberapa masalah, pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Ya. Ini adalah fiqih dari Al-Syeikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah terhadap dalil-dalil yang beliau sebutkan di dalam bab ini. Qala al-ula, yang pertama, ma'rifatu maratibin nasi fit tauhid, mengenal tingkatan-tingkatan manusia dalam perkara at-tauhid. Artinya hadis ini menunjukkan, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula dengan dua ayat yang sebelumnya, bahwa manusia itu bertingkat-tingkat dalam perkara tauhid. Dan tingkat yang terbaik adalah tingkat di mana seorang menyempurnakan tauhidnya kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Berarti di kalangan al-muwahhidin ada yang masuk ke dalam surga namun didahului dengan hisab dan azab. Ya. Dan masing-masingnya mendapatkan azab sesuai sejauh mana dia merealisasikan tauhidnya. Ya. Dan sejauh mana dia meninggalkan pelanggaran-pelanggaran terhadap tauhidnya. Makanya manusia itu ala maratib fit tauhid, bertingkat-tingkat dalam merealisasikan at-tauhid. Atsaniyah, yang kedua, ma makna tahqiqihi? Ma makna tahqiqihi? Apa pengertian dari merealisasikan at-tauhid? Baik. Kalau kita melihat kepada dua ayat yang telah disebutkan, juga hadis Ibn Abbas yang telah disebutkan, kita akan bisa menangkap bahwa orang yang merealisasikan at-tauhid adalah orang yang menghadapkan seluruh dirinya kepada Allah Azza wa Jal, ya, dan berpaling daripada yang selain Allah. Nah, ini pengertiannya. Bisa kita lihat hal ini dari apa yang dinyatakan dalam ayat pertama mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Allah? Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah, sebuah ummah, qanitan lillahi hanifan, yang hanya tunduk kepada Allah dan seorang yang hanif, ya. Seorang yang hanif yaitu al-muqbil 'ala Allah al-mu'rid amma siwah. Seorang yang lurus adalah seorang yang hanya menghadap kepada Allah dan berpaling daripada yang selainnya. Walam yakum minal musyrikin, dan beliau bukan tergolong dari orang-orang yang musyrik. Demikian pula pada ayat yang kedua disebutkan walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang mereka tidak menyekutukan Rabb mereka. Ya. Berarti tahqiqut tauhid adalah orang yang hanya menghadapkan dirinya dan ketaatannya kepada Allah, kemudian berpaling daripada yang selain Allah, meninggalkan segala perbuatan syirik kepada Allah azza wa jalla. Nah, adapun hadis disebutkan tentang orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, mereka adalah alladzina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak minta diruqyah, mereka tidak minta dilakukan kai, mereka tidak mengundi nasib dengan arah terbangnya burung, dan atas Rabb mereka mereka bertawakal. Ya. Ini semua menunjukkan satu kesimpulan, bahwa mereka adalah orang-orang yang menghadapkan diri mereka hanya kepada Allah dan berpaling daripada yang selain Allah, meninggalkan segala bentuk syirik dan sarana-sarana yang akan menyampaikan kepadanya. Ya. Jadi dari sini tampak jelas, ya, apa pengertian daripada tahqiqut tauhid? Ya. Apa pengertian daripada merealisasikan at-tauhid? Maka kita menjawabnya, tahqiqut tauhid, merealisasikan at-tauhid, yaitu dengan menundukkan diri hanya kepada Allah Azza wa Jal dan meninggalkan segala perbuatan-perbuatan syirik. Nah, atau dengan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah mengenai at-tauhid, beliau menyatakan at-tauhid adalah tauhid, yaitu disebutkan al-inqiyadu lahu bitta'ah wal-bara'atu minasyirk, tunduk kepada Allah dengan ketaatan dan meninggalkan segala perbuatan syirik, atau berlepas diri dari segala perbuatan syirik. Nah, hadza huwa at-tauhid. Kemudian apakah meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah, perbuatan-perbuatan maksiat termasuk daripada merealisasikan at-tauhid? Al-jawab na'am. Jawabannya bahwa merealisasikan at-tauhid termasuk meninggalkan perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara hawa nafsu berupa maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kebid'ahan-kebid'ahan dan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal itu sama artinya dengan menjadikan hawa nafsu sesembahan dari selain Allah. Ya. Tatkala seorang melakukan perbuatan bid'ah, demikian pula perbuatan maksiat, berarti dia memperturutkan hawa nafsunya. Dan orang yang memperturutkan hawa nafsu adalah orang yang menjadikan sesembahan dari selain Allah Azza wa Jal. Walaupun tingkatannya tidak seperti tingkatan perbuatan syirik yang mengeluarkan dari Islam. Ya. Karena di antara bid'ah itu ada bid'ah yang ghairu mukaffirah. Bid'ah yang tidak mengkafirkan. Sebagaimana maksiat bukanlah perkara yang mengkafirkan dan mengeluarkan daripada Islam. Tapi orang yang melakukan perbuatan maksiat dan juga perbuatan bid'ah di dalam agama Allah, itu dia memperturutkan hawa nafsunya. Hanya tingkatannya saja yang berbeda dengan perbuatan syirik yang mengeluarkan daripada Islam. Sehingga dari sisi ini, maka al-bid'ah wal-maksiyah termasuk perkara yang harus disingkirkan apabila seorang ingin merealisasikan tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sempurna tauhidnya adalah orang yang meninggalkan perbuatan syirik, meninggalkan perbuatan bid'ah, dan meninggalkan perbuatan terus-menerus di atas kemaksiatannya. Ya. Kenapa kita katakan dia harus meninggalkan terus-menerus di atas kemaksiatannya? Karena yang namanya maksiat itu mungkin saja terjadi pada diri seorang hamba yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahkan sebaik apapun tauhidnya, ya, bisa jadi seorang hamba jatuh ke dalam perbuatan maksiat. Karena manusia itu tidak lepas daripada perbuatan dosa dan kesalahan kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya saja seorang yang sempurna tauhidnya kepada Allah, dia tidak punya sikap al-israr alal ma'asi. Ya, ini yang tidak ada pada diri mereka. Yaitu terus-menerus dalam perbuatan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang sempurna tauhidnya, ya, walaupun dia terjatuh ke dalam perbuatan maksiat karena kelemahannya sebagai manusia biasa, dia akan segera meninggalkan perbuatan itu. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dengan taubatan nasuha, lantas meninggalkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka orang yang sempurna tauhidnya, yang merealisasikan at-tauhid dengan baik, meninggalkan syirik kepada Allah, kebid'ahan di dalam Islam, dan kemaksiatan atau terus-menerus di dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Qala. Al-thalifah. Yang ketiga. Sana'uhu subhanahu ala Ibrahim bikaunihi lam yaku minal musyrikin. Sanjungan Allah subhanahu wa ta'ala atas Ibrahim bahwasanya beliau tidaklah termasuk dari golongan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan dan mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Pujian Allah dalam ayat yang telah disebutkan, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah sebuah ummah yang tunduk kepada Allah, yang lurus agamanya, dan dia tidak termasuk dari orang-orang musyrik. Pujian ini adalah pujian di mana beliau alaihi salatu wassalam terlepas daripada perbuatan syirik ibtidaan wastimraran. Beliau tidak melakukan perbuatan syirik ibtidaan secara permulaannya. Artinya tidak pernah sama sekali, ya, dari hidupnya beliau melakukan perbuatan syirik, sehingga beliau benar-benar terlepas secara penuh daripada perbuatan syirik. Dari mana ini diambil? Dari pernyataan Allah Azza wa Jal, lam yaku minal musyrikin. Beliau tidak pernah termasuk daripada orang-orang yang berbuat syirik. Jadi bukan seperti sebagian manusia yang pernah berbuat syirik, jatuh ke dalam perbuatan syirik, kemudian taubat kepada Allah, ya, serta kemudian mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Ya. Beliau tidak demikian. Ya. Beliau tidak demikian. Beliau tidak pernah sama sekali melakukan perbuatan syirik. Jatuh ke dalam perbuatan syirik. Sehingga Allah tegaskan, lam yaku minal musyrikin. Beliau tidak pernah termasuk dari golongan orang-orang yang berbuat syirik. Ya. Demikian pula, beliau tidak pernah berbuat syirik ibtidaan istimraran secara terus menerus sepanjang hidup beliau. Ya. Jadi dari awalnya beliau tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Demikian pula selanjutnya sepanjang hidup beliau, beliau tidak pernah berbuat syirik. Ini diambil dari pernyataan Allah Azza wa Jal, kana ummatan qanitan lillah hanifan. Ya. Beliau adalah sebuah ummah yang tunduk kepada Allah dan seorang yang hanif. Artinya seorang yang hanif, orang yang selalu lurus agamanya. Ya. Orang yang selalu menghadapkan dirinya kepada Allah dan berpaling daripada yang selain Allah. Ya. Maka dinyatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa Nabi Ibrahim ini terlepas daripada segala perbuatan syirik ibtidaan wastimraran, dari permulaannya dan sepanjang hidup beliau. Nah, ini yang disanjung oleh Allah Tabaraka wa Taala dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ar-Rabi'ah, yang keempat, sana'uhu ala sadatil awliya bisalamatihim minasyirik. Sanjungan Allah subhanahu wa ta'ala atas pemuka-pemuka para wali dengan keselamatan mereka daripada perbuatan syirik. Ya. Kita bisa melihat bagaimana Allah Azza wa Jal telah memuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah tegaskan bahwa beliau bukanlah termasuk daripada orang-orang yang berbuat syirik. Demikian pula Allah Azza wa Jal tatkala menyanjung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah menyatakan mengenai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah. Kemudian apa dikatakan? Wa ma ana minal musyrikin. Ya. Allah ajari beliau alaihi salatu wassalam mengucapkan, inilah jalanku yang aku berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas ilmu. Demikian pula orang-orang yang mengikuti aku. Wa ma ana minal musyrikin. Dan aku bukanlah termasuk daripada orang-orang yang berbuat syirik. Dua kekasih Allah Azza wa Jalla. Kedua-duanya dinyatakan oleh Allah bahwa mereka berdua bukan termasuk dari orang-orang yang berbuat syirik. Ya. Kemudian tatkala Allah menyanjung para wali yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, wali yang sebenar-benarnya wali Allah Azza wa Jal, Allah nyatakan mereka adalah orang-orang yang la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak pernah minta diruqyah, mereka tidak pernah minta dikai, mereka tidak pernah mengundi nasib dengan melihat arah terbangnya burung, dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka saja. Ini adalah realisasi daripada at-tauhid dengan sesempurnanya dan sebaik-baiknya, sehingga terlepas dari segala sesuatu yang mengarahkan kepada syirik. Nah, oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jikalau seandainya kita melihat seorang yang mengklaim bahwa dirinya adalah wali, bahwa dirinya adalah habib, orang yang dicintai, maka kalau kita melihatnya mengajak kepada perbuatan syirik, menyerahkan sebagian ibadah kepada Allah, menyerahkan sebagian ketundukan dan pemuliaan kepada selain Allah Azza wa Jal, sesungguhnya dia bukan min awliya'illah, bal huwa min awliya'isyautan. Ya. Karena yang namanya wali-wali Allah tidak melakukan perbuatan syirik, tidak mengajak untuk doa kepada selain Allah, minta kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, dan lain sebagainya. Allah telah menyanjung, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyanjung para wali-wali Allah, bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang selamat daripada perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah. Al-khamisah, yang kelima, kaunu tarkir ruqyah wal kay min tahqiqit tauhid, keberadaan meninggalkan ruqyah dan kay merupakan realisasi daripada at-tauhid. Dan yang lebih tepatnya bukanlah meninggalkan ruqyah, tetapi meninggalkan minta di ruqyah. Limadha? Karena melakukan ruqyah bukanlah perkara yang merusak tauhid, atau bukanlah perkara yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Limadha? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah. Beliau meruqyah dirinya sendiri dan meruqyah orang lain yang datang kepada beliau. Demikian pula para sahabatnya meruqyah. Sebagaimana yang kita ketahui, di mana pernah para sahabat itu meruqyah dengan apa? Dengan Al-Fatihah. Sehingga orang yang diruqyah itu sembuh dan mereka diberi sekumpulan domba atau sekumpulan kambing sebagai jamuan mereka. Nah, sebagaimana di dalam as-sahih, demikian pula malaikat juga meruqyah, yaitu meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau terkena oleh sihir. Ya. Nah, jadi dengan dalil-dalil ini tidak tepat kalau dinyatakan bahwa merealisasikan tauhid itu adalah dengan meninggalkan ruqyah. Karena ruqyah itu adalah perkara yang masyru'ah, perkara yang disyariatkan. Hanya saja yang harus ditinggalkan bagi orang yang ingin merealisasikan kesempurnaan at-tauhid adalah al-istirqa. Apa itu al-istirqa? Al-istirqa adalah talabur ruqyah, minta ruqyah. Karena lafzul hadith, ya, lafzul hadith, wala yastarqun, ya, la yastarqun, mereka tidak melakukan al-istirqa. Apa itu al-istirqa? Talabur ruqyah, minta ruqyah. Ya. Jadi bagi orang yang ingin benar-benar merealisasikan tauhid, ya, dan dia ingin meraih janji yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadith ini, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, jangan pernah dia minta untuk diruqyah. Separah apapun sakitnya, separah apapun yang dia rasakan, ya, jangan pernah minta diruqyah. Lalu bagaimana kalau ada orang yang menawarkan ruqyah? Selama bukan dia yang memintanya, maka ini tidak termasuk dari yang merusak kesempurnaan tauhid. Nah, karena dia tidak memintanya. Tetapi kalau ada orang lain yang ingin meruqyahnya, menawarkan ruqyah, maka boleh dia untuk menerimanya, dan ini tidak merusak at-tauhid. Ya. Dan bagi siapa yang bisa melakukan ruqyah kepada saudaranya dalam rangka untuk memberikan kemanfaatan kepada saudaranya, menyembuhkan penyakitnya dan mendatangkan kesehatan kepadanya dengan seizin Allah, maka hendaklah dia melakukannya. Karena dia juga tidak termasuk dari orang yang melanggar kesempurnaan tauhid. Limadha? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man istata'a ayyanfa'a akhahu falyanfa'hu, dalam riwayat Muslim. Barang siapa yang bisa memberi kemanfaatan kepada saudaranya, maka hendaklah dia melakukan itu. Termasuk meruqyah saudaranya. Ya. Adapun yang disebutkan di dalam hadis, yaitu orang-orang yang la yastarqun, orang-orang yang minta diruqyah. Ya. Kenapa minta diruqyah itu bisa merusak kesempurnaan at-tauhid? Karena orang-orang yang minta diruqyah, demikian pula orang-orang yang minta dikai, ini terdapat di dalam dirinya sikap bergantung kepada yang selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Ada ketergantungan dirinya kepada yang selain Allah. Satu. Yang kedua, ada pada dirinya sikap at-tadhallul kepada yang selain Allah Azza wa Jalla. Ya, sikap merendahkan diri kepada yang selain Allah. Ya. Nah, oleh karena itu orang-orang yang demikian tidak sempurna tauhidnya. Karena orang yang minta diruqyah atau orang yang minta dikai, mesti dia akan mengeluh kesahkan penyakitnya atau apa yang menimpanya kepada yang akan meruqyahnya. Saya demikian dan demikian, tolonglah ruqyah saya atau kai saya. Ya. Ada penyandaran diri kepada yang selain Allah Azza wa Jalla, sehingga tauhidnya tidak sempurna. Nah, maka yang dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kumpulan orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, adalah orang yang minta diruqyah dan orang yang minta dikai. Nah, as-sadisah, yang keenam, kaunul jami' litilkal khisali huwa tawakkul. Keberadaan faktor yang bisa menggabungkan semua perilaku-perilaku yang telah disebutkan, yaitu menyandarkan diri kepada Allah Azza wa Jal, yang diistilahkan dengan tawakal. Ya. Jadi intinya dari pernyataan beliau alaihi salatu wassalam, la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun, ya, mereka tidak minta diruqyah, mereka tidak minta dikai, mereka tidak mengundi nasib dengan melihat arah terbangnya burung. Ini intinya adalah pernyataan yang paling terakhir. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka saja. Ya, meninggalkan minta diruqyah, minta dikai dan bertatayur, ini mengumpulkan tiga hal yang menjadikan inti daripada tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Pertama, kenapa mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Ya. Disebabkan di dalam sikap mereka meninggalkan ruqyah, meninggalkan kai, dan meninggalkan at-tatayur, mereka punya sikap hanya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Mereka punya hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, karena mereka merasa mulia dengan meninggalkan sikap merendahkan diri kepada selain Allah. Ya. Jadi yang pertama adalah at-tawakkul 'ala Allah, yang kedua al-'izzah bitarkit tadhallul li ghairillah 'azza wa jalla. Mereka menyandarkan diri hanya kepada Allah yang pertama. Yang kedua, merasa mulia dengan meninggalkan perendahan diri kepada yang selain Allah. Yang ketiga, mereka la yata'allaqun bighairillahi azza wa jalla. Mereka tidak pernah menggantungkan diri mereka, menyandarkan diri mereka kepada yang selain Allah. Nah, tiga hal ini yang membuat tauhid mereka sedemikian sempurna. Ya. Sehingga apapun yang menimpa mereka, mereka tidak pernah melepaskan ketergantungan mereka kepada Allah azza wa jalla. Nah, ini yang membuat mereka adalah orang-orang yang sempurna tauhidnya. Baik. Jadi inti daripada tiga perilaku yang telah disebutkan adalah bertawakal kepada Allah, ya, yang termasuk di dalamnya meninggalkan perendahan diri kepada yang selain Allah. Kemudian poin yang terakhir, as-sabi'ah, umqu ilmi as-sahabah, dalamnya ilmu as-sahabah. Lima'rifatihim annahum lam yanalu dhalika illa bi'amal, dalamnya ilmu as-sahabah, karena mereka mengerti bahwa mereka tidak mungkin mencapai yang demikian itu kecuali dengan amal perbuatan. Ya, mereka tahu masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab itu tidak mungkin tanpa amal. Mesti ada amal yang harus dilakukan. Mesti ada suatu upaya untuk mencapainya. Tidak cukup hanya dengan mengatakan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kemudian masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu tidak mungkin. Makanya mereka berbincang-bincang. Ya. Walaupun mereka merasa bahwa mereka adalah muslimun, muwahidun, mengatakan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ya. Tapi tatkala mereka mendengar ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, mereka tidak lantas mengatakan bahwa itu adalah diri mereka. Ya. Yang telah mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Mereka tahu bahwa yang demikian itu dikabarkan oleh Nabi karena ada amal yang diperbuat oleh orang-orang tersebut. Ya. Tidak hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ternyata memang benar. Karena beliau menyebutkan mereka adalah alladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, meninggalkan perbuatan minta diruqyah, minta dikai yang di masa mereka biasa dilakukan. Demikian pula meninggalkan at-tatayyur yang di masa mereka biasa dilakukan oleh orang-orang yang musyrik, dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa as-sahabah mereka adalah orang-orang yang dalam ilmunya dan pengetahuannya. Tayyib. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, yang tidak disinggung di sini adalah masalah at-tatayyur. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa at-tatayyur adalah mengundi nasib dengan melihat arah terbangnya burung. Karena dahulu di masa jahiliyah mereka musyrikun terbiasa untuk apabila mereka akan pergi safar, mereka melihat arah terbangnya burung. Kalau ke arah tertentu, mereka katakan bahwa ini mengundang nasib baik sehingga mereka melanjutkan perjalanan itu. Kalau mereka melihat kepada arah yang lainnya, maka mereka mengatakan bahwa terbangnya burung ini ke arah yang lain menunjukkan bahwa perjalanan itu tidak baik, maka mereka akan mengurungkan niat mereka. Ini adalah termasuk daripada perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.